رحمن يا رحمن ساعدني يا itu bisa, mesantren itu beres, sekolah itu tamat, kuliah itu pernah, bengis sih di UNMA, Universitas Majalengka, diundang ku rektor. Nah, nah pancina, piking peduli agama, mun urang peduli agama, kalau diberi lagi. Biar fa'ilahu ladzina amanu minkum, wal ladzina utul ilma darajat. Hayang angkat harkat martabat darajat, hayang piking bakal angkat harkat martabat darajat. Kaget zaman now, jadi buat nyangka di etak gorowong, di etak lego, ayah mau nu kalaparan, bilang poin bilang urusan nana. Jadi matok nurek jadi pemimpin, matok nurek jadi dewan, tinggali sholat nana tong riwe. Setuju tidak? The real man go to masjid, lelaki sejati yang pergi ke masjid. Jangan menunggu orang ngantar kita ke masjid. Hidang mu itu ayuna ke masjid lah sebelum di ke masjid. Sholat lah sebelum di sholat. Islam Mi'raj diperingati tiap tahun, tapi hasil Islam Mi'rajnya tadi amal kecil atau mikir. Buung di beriman. Benget di bodasan, gak kesemok. Buntu di behoan. Lai beheng hidup. Lai bukasa laki hayang nu soleh. Lai kalkuan jika suluh. Bu, gue untuk gaduh caroknya jika Rasulullah kasep, soleh gue untuk gue jika ayah sang-sang saya tak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Duta Kampus Universitas Majalengka mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Epi Effendi yang telah memberikan kepada kami motivasi dan inspirasi. Tim manajemen Ustadz Epi Effendi, Kang Giden, Kang Wiki, Kang Ayel, Kang Budi, Kang Bude, dan akang-akang yang lainnya, semoga tetap solid, tetap kompak, dan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.